بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين فضل الأذان كأوتمان أذان فضل أذان الأذان لغة الإعلام أذان secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. الأذان لغة الإعلام. Azan secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan. Azan secara syara' adalah al-i'lam bidukhuli awqatis salawatil mafruḍah. Al-i'lam bidukhuli awqatis salawatil mafruḍah. Pemberitahuan masuknya waktu-waktu sholat yang fardu. Al-i'lam bidukhuli awqatis salawatil mafruḍah. Pemberitahuan masuknya waktu sholat yang fardu. Itu azan. Sehingga azan itu disyariatkan terkait dengan sholat lima waktu. Dipahami insyaAllah ya. Adapun untuk amal-amal yang lain, maka harus ada dalil khusus yang menunjukkan syariat azan pada amal tersebut. Ya, selain lima waktu, untuk mengumandangkan azan ini harus ada dalil khusus yang menunjukkan disyariatkannya. Kalau tidak ada, maka tidak boleh mengumandangkan azan ketika itu atau pada amal tersebut. Barakallahu fikum. Walaupun terkait dengan sholat-sholat yang lain, selain lima waktu, harus dengan nas khusus bolehnya dikumandangkan azan ketika itu. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, misalkan pada sholatul janazah, apakah ada azannya? Podium. Apakah ada azannya? Al-jawabulla. Kenapa tidak ada? Tidak ada dalil yang menunjukkan amalan azan untuk sholat janazah. Sholatul Idain, apakah ada azannya? Dinaskan dalam hadis bighairi adzanin wala iqamah. Bahkan tidak ada azan tanpa ada iqamah. Wahakadha. Ketika memberangkatkan jenazah, apakah ada azannya? Jawabannya harus sebagai dalil. Untuk mengatakan syariat azan sebelum berangkat jenazah harus sebagai dalil khusus tentang masalah itu. Ketika ada dalilnya, silakan diamalkan. Ketika tidak ada, maka tidak boleh mengamalkannya. Yang mengamalkan tanpa dalil termasuk bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib, al-azan ibadah mustaqillah. Azan itu sebuah ibadah tersendiri, terpisah dengan amaliyah sholat. Azan itu amal sendiri, sholat itu amal sendiri. Walaupun azan itu sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat yang fardu. Tapi secara amaliyahnya dia ibadatun mustaqillah, ibadah tersendiri namanya azan. Paham ya? Kenapa dikatakan ibadah? Dikarenakan yang pertama ada fadilahnya. Yang akan dibahas dalam bab ini. Ada fadilah, fadilah azan, fadilah, fadilah muadzin, dan yang terkait dengan azan. Ya, segala sesuatu yang disebutkan fadilahnya dalam Islam itu menunjukkan ibadah. Allah mencintainya, Allah meridainya, Allah memerintahkannya. Entah wajib atau sunnah. Ibadah. Barakallahu fikum. Baik, al-adhan ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib bukan sunnah. Dan wajibnya adalah wajib kifayah, bukan wajib ain atas masing-masing muslim. Wajib kifayah. Ketika ada sebagian yang cukup melakukannya, gugur kewajiban dari yang lain. Itu wajib kifayah. Paham ya? Kalau fardu ain kan masing-masing orang harus azan. Tidak, kalau fardu kifayah cukup satu orang muazin di sebuah masjid untuk yang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Konsekuensinya ketika tidak ada azan, tidak ada yang mengumandangkan azan, maka dosanya ditanggung semua kaum muslimin yang ada di situ. Bukan ditanggung oleh sang muazin sendiri, tapi ditanggung oleh semua kaum muslimin yang terikat di situ. Dipahami insyaAllah ya? Ini saya bawakan global-global saja. Wa ila ahkamul adhan cukup panjang. Yang berikutnya, adhan itu hanya diwajibkan atas kaum laki-laki. Al-adhan lirijal. Adhan itu untuk kaum laki-laki. Yani yang dimaksudkan adalah adhan di masjid-masjid. Ya, yang menggunakan pengeras suara, didengarkan suaranya oleh kaum muslimin. Itu lirijal, untuk kaum laki-laki. Baik, adapun wanita tidak ada. Bagaimana dengan fenomena adanya sebuah ma'had atau sebuah masjid nisa? Ya, masjid nisa. Masjid yang disiapkan untuk kaum wanita. Jawabannya barakallahu fikum, kalau masjid nisa itu nyambung dengan masjidnya laki-laki, depan laki-laki, belakangnya perempuan, atau lantai bawah laki-laki, lantai dua perempuan, maka cukup dengan satu kali azan sang muadzin. Dipaham ya? Atau di sebuah ma'had dekat dengan masjid, terdengar pada mereka suara azan di masjid, maka diperbolehkan mencukupkan dengan suara azan yang berkumandang dari masjid tersebut. Barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan azan di tengah-tengah mereka sendiri dengan sejumlah wanita mau berjamaah di tengah-tengah mereka sendiri? Apakah boleh mengumandangkan azan di situ? Di sini ada perbincangan di kalangan para fuqaha, ada yang mengatakan boleh di antara mereka saja dengan suara yang tidak keras. Hanya di tengah-tengah mereka saja, mereka mengumandangkan azan, mereka mengumandangkan iqamah. Barakallahu fikum. Namun ketika tercukupi dengan azannya masjid di sekitarnya, itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Supaya aman dari fitnah. Dikarenakan hukum asal azan lirijal. Azan itu kaum laki-laki. Dipaham ya? Maka ketika ada seorang wanita tahu-tahu mengumandangkan azan, wah itu kemungkaran ya. Memunculkan fitnah besar tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Syekh Mubi bin Hadi rahimahullah membawakan beberapa bab beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah azan akan kita kaji insyaallah bi taufiqillah taala wa inayatih. Zaman waqal di sini bab tentang fadl azan, bab tentang keutamaan azan. Qala rahimahullahu taala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Nasa'i namanya siapa? Siapa namanya Nasa'i? Wah, lupa lagi. Man An-Nasa'i? Ahmad Ibnu Shu'aib. Ahmad Ibnu Shu'aib, Abu Abdurrahman An-Nasa'i rahimahullah. قال أخبرنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام التستوائي قال حدثنا أبي ayahnya namanya Hisham. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastawai. Nama bapaknya Hisham adalah Sanbar. Hisham bin Sanbar Abu Abdullah Ad-Dastawai. An Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab. Qatadah binti Amah As-Sadusi Abu Al-Khattab. Hisham At-Tastawai termasuk yang kuat dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah. An Abi Ishaq was-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i ma'ruf. عن البراء بن عازب رضي الله عنه دل البراء بن عازب رضي الله عنه اسمه ورويه ثقات termasuk رجال الشيخين كما سياتي termasuk rawi Bukhari Muslim dan akan disebutkan sama syekh. Katanya Bara bin Azib, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal, bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala saffil muqaddam, Allah dan para malaikatnya bersolawat pada saf terdepan. Wal muadzinu yughfaru lahu bimati sautih. Wal muadzin dan seorang muadzin yughfaru lahu. Diampuni dosanya bimati sautih sepanjang suaranya. Nah, kalau suaranya keras, melangking, nah, sejauh suara itu nyampe. Gitu. Apalagi menggunakan mikrofon, sejauh itu mikrofon nyampe. Diampuni dosanya sepanjang itu pula. Al-Mu'adzin diampuni dosanya dengan sepanjang suaranya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu. Dan membenarkan sang Mu'adzin, siapa saja yang mendengarkan azannya. Min rabbin, dari yang basah. Wayabisin, dan yang kering. Makhluk Allah yang basah, makhluk Allah yang kering. Ini semua makhluk Allah membenarkan dia. Walahu mithlu ajri man sallama'ahu. Dan dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Qala Syekh rahimahullah taala hadza haditsun ala hadza haditsun isnakum. Enggak ada kata-kata sahihnya. Enggak ada. Qala Syekh rahimahullah hadza haditsun ala syarti syaikhain. Ini hadis di atas syaratnya Bukhari Muslim. Yani rawi-rawinya rawi-rawi Bukhari Muslim, namun hadisnya di luar Bukhari Muslim, maka dia sahih. Tingkatannya keempat. Kalau tingkatan hadis yang sahih yang pertama, muttafaqun alaih, dikeluarkan di Bukhari Muslim. Di bawahnya lagi, yang dikeluarkan Imam Bukhari saja. Di bawahnya lagi, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim saja. Yang di bawahnya lagi yang keempat, yang ala syarti syaikhain. Ini yang keempat tadi ya, tingkatan keempat dari hadis yang sahih. Qala Syekhu rahimahullah al-hadithu akhrajahu Ahmad. Indah. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan keutamaan dua hal. Yang pertama adalah as-saful muqaddam. Keutamaan saf terdepan. Keutamaan saf terdepan. Sehingga al-awwal fal-awwal. Kan gitu ya. Yang paling pertama, yang paling afdal, saf yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi. Agak. Saf pertama yang paling afdal. Saf yang kedua, berikutnya lagi. Yang ketiga, hakada. Saf al-muqaddam. Keutamaan saf yang terdepan. Keutamaan saf ini tentunya diraih oleh pelakunya. Orang-orang yang sholat di saf terdepan. Safnya utama, orang yang sholat di saf terdepan juga utama. Jadi bukan semata-mata keutamaan shofnya, tapi orangnya juga, orang yang sholat di shof terdepan. Apa keutamanya? Keutamaan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala salawat untuknya. Pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama tentang makna Allah bersolawat untuk makhluknya. Pendapat yang rajih ialah maknanya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Artinya Allah menyanjung. Allah menyanjung orang tadi, menyanjung hamba tadi di al-mala'ul a'la. Di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ini keutamaan yang sangat besar. Allah yang menyanjung Rabbul Alamin. Dan disanjung di hadapan para malaikatnya. Para malaikat al-kiram al-bararah yang mulia-mulia. Menggambarkan betapa mulianya orang ini. Dan amal yang dia lakukan. Paham ya? Disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang kedua adalah para malaikat. Para malaikat bersolawat untuk saf terdepan dan orangnya. Pengertian malaikat bersolawat, ay addu'a lahu bil khair. Para malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma ighfir lahu wallahumma arhamhu. Ya, pengertian para malaikat bersolawat kepada seorang hamba, yakni para malaikat tadi mendoakan kebaikan untuk hamba tersebut. Mendoakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Ini juga keutamaan besar. Yang mendoakan siapa? Para malaikat. Tidak sembarang makhluk Allah yang mendoakan. Para malaikat yang mendoakan. Dan didoakan kebaikan. Sehingga di antara sabab mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Di antara sabab untuk mendapatkan meraih ampunan dari Allah dan rahmatnya. Salat di saf yang terdepan. Barakallahu fikum. Kami insyaAllah ya dengan riwayat ini. Masya Allah. Sehingga saf terdepan itu merupakan pilihan. Kalau seandainya saling berebut, diadakan yang namanya undian. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan saf yang terdepan, niscaya mereka akan berundi untuk mendapatkan saf yang terdepan. Sudah, diundi. Nama-namanya dikeluarkan. Fulan, depan. Fulan, depan. Fulan, depan. Saya penuh. Selebihnya belakang. Akan rela seperti itu. Dikarenakan keutamaan yang sangat besar. Untuk saf al-muqaddam. Barakallahu fikum. Jadi jangan bangga di belakang. Ya. Jangan mengatakan soft depan anak MPF, Ustaz. Lu, gak kepingin pahala dia. Gak mau pahala dia rupanya. Sudah banyak pahalanya serahkan kepada anak MPF katanya. Kita ini kan sudah lama di sini, Ustaz, mau lulus. Kita ngawal dari belakang. Ini babnya bab amal ibadah, bab sebuah keutamaan. Tidak ada pembahasan MTF, wala lugha, wala din. Harus berlomba-lomba ke depan. Demikian semestinya, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Dengan melihat keutamaan yang sangat besar seperti ini. Ini amal yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, keutamaannya. Amal yang kedua. Yang disebutkan keutamaannya di sini adalah al-muadzin. Hadis ini menunjukkan tentang fadail al-muadzin. Fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan seorang muadzin. Fadilah seorang muadzin menunjukkan fadilah amal azan. Dipahami ya? Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan seorang muadzin itu menunjukkan keutamaan azannya. Muadzin itu mendapatkan fadilah karena amal azannya. Kalau dia enggak azan, bukan namanya muadzin. Namanya apa? Ya tergantung apa yang dia kerjakan, kan gitu. Kalau dia azan tidak pemalas, namanya kaslan. Ini gitu ya. Ya tidak ada keutamaannya. Berhubung dia melaksanakan sebuah amal yang utama namanya azan, dia disebut sebagai muadzin. Dan mendapatkan keutamaan muadzin. Sehingga keutamaan apa? Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan muadzin, itu adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Ini terkait dengan muadzinnya. Anda akan sebutkan sebuah riwayat. Seekor hewan. Menjadi mulia dan utama karena azan. Ya, itu azannya yang mulia. Hewannya dimuliakan. Dikarenakan dia berkaitan dengan azan. Karena kan disebutkan riwayatnya, Rasul mengatakan, La tasubbuddik, fa innahu yad'u ila shalah. Nanti, akan kita baca. Kalian jangan mencela ayam jago. Dik. Dik itu ayam jago ya? Ya, kalau ada jajah. Ada jajah? Ayam. Ayam biasa. Tapi kalau jago, dik. Kamu jangan mencela ayam jago. Karena ayam jago itu menyeru orang, memanggil orang untuk mengerjakan sholat. Padahal dia enggak mengumandangkan azan. Enggak ada dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayam jago, azan enggak. Tapi dengan suara kokoknya itu membangunkan orang untuk sholat. Paham ya? Ada nilai i'lam, pemberitahuan di situ. Hanya semata-mata itu dimuliakan dalam Islam. Jangan kamu celah. Jadi suara kokoknya ayam jago. Biasanya jam berapa kalau ngokok itu? Pagi, siang, sore, malam? Hah? Kapan? Ketika fajar menyingsing. Dia langsung mengepakkan sayapnya. Plok, plok, plok, plok. Dengan suara yang lantang dia berkokok. Itu azannya ayam jago. Fa'innahu yu'azzin bis-shalah. Dia azan sholat. Yakni memberitahukan waktu sholat. Ayam jago dapat keutamaan dikarenakan terkait dengan azan. Apalagi manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang disebutkan dalam hadis ini beberapa keutamaan muazzin. Yang pertama. Yang pertama adalah yughfaru lahu bimati sautih. Diampuni dosanya sepanjang sekeras suaranya. Bayangkan, mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalau kau ingin dosa kamu diampuni, azan. Jadilah muazzin. Dengan ikhlas. Ya, termasuk asbab al-maghfirah, sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah adalah mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini bimati sautih, dengan sekeras sepanjang suaranya. Ini menunjukkan syariat matu saut lil muadzin. Muadzin itu harus keras suaranya, lantang suaranya. Jadi yang dipandang itu adalah keras dan lantangnya. Bukan terkait dengan iramanya. Iramanya sekedarnya saja. Ketika, barakallahu fikum, pertama kali disyariatkan azan, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, melalui mimpi-mimpi hak, ru'yah hak, mimpi-mimpi yang benar dari sebagian sahabah. Di antaranya adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Inha sahabat yang meriwayatkan azan. Yang mimpi Abdullah bin Zaid. Tetapi Rasul memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz azan kepada Bilal. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim juga alasannya. Rasul mengatakan fa innahu anda minka sauta. Dikarenakan Bilal lebih lantang suaranya daripada engkau. Jadi walaupun dia yang bermimpi mimpi azan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ditunjuk sebagai muadzin. Yang ditunjuk adalah Bilal dikarenakan suaranya lantang. Anda mika sultan. Di antara hikmahnya adalah dengan semakin lantangnya suara muadzin, maka sejauh itu pula dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya dengan ditambahi mikrofon. Suaranya keras, melengking. Ya, jauh menembus apa namanya? Hah? Ya kalau malah saya kan menembus langit gitu. Masyaallah, jauh. Terdengar sampai di ujung sana. Maka sepanjang itu pula diampuni dosanya sang muadzin. Barakallahu fikum. Makanya azan disyariatkan untuk dikeluarkan. Ya, dikeluarkan terdengar oleh kaum muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ini yang pertama. Secara kaidah umum yang dipegangi jumhur ulama, hadis yang menjelaskan keutamaan amal dalam bentuk ampunan dosa, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa kecil, diampuni dari dosa kecil. Sebab untuk dosa besar wajib disertai dengan taubat. Ini jumhur kaidah baku yang dipegangi oleh jumhur ulama. Ya, hadis apapun yang membaca yang menjelaskan tentang keutamaan sebuah amalan, keutamaannya adalah maghfirah, Allah mengampuni dosanya. Yang dimaukan dengan dosa di sini adalah as-shagha'ir, dosa kecil. Diampuni dosa-dosa kecilnya. Dikarenakan dosa besar wajib disertai dengan taubat. Kecuali kalau ada nafs tegas menunjukkan lafadznya umum untuk dosa kecil dan dosa besar, maka dimanakan seperti itu sesuai dengan nasnya. Barakallahu fikum. Ini kaidah penting dalam syarah sebuah hadis. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari seorang muadzin adalah yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabis. Dia dibenarkan, dikatakan shadiq, orang yang benar. Dibenarkan oleh siapa saja yang mendengarkan suara azannya, baik yang basah ataupun yang kering. Jadi semua makhluk Allah Azza wa Jalla yang kering-kering, yang basah-basah, semuanya membenarkan sang muadzin. Baik, barakallahu fikum. Keutamaan yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan sang muadzin mendapatkan seperti pahala orang-orang yang sholat bersama dengannya. Masya Allah. Ya, orang yang sholat dapat pahala sholatnya. Sang muadzin mendapatkan semisal pahala orang tadi. Karena azannya. Kalau yang sholat berjamaah bersama dengan dia itu jumlahnya banyak, ya sebanyak itu pula pahala yang dia raih. Karena lafadznya man shalla ma'ahu, itu umum. Jadi kalau misalkan cuma dua orang, ya udah, dia sebagai orang yang sholat dapat pahala sholatnya, yang ini juga dapat pahala sholatnya, ini juga dapat pahala sholatnya. Sang muadzin mendapatkan pahala azan, dan dia juga mendapatkan seperti pahala sholatnya orang pertama dan orang kedua yang bersama dengan dia tadi. Nah, kalau jumlahnya sebanyak ini, masya Allah, ratusan orang yang sholat bersama dengan dia, maka ratusan pula pahala yang diraih oleh sang muadzin. Luar biasa. Nah, kalau dia azan, mengumandangkan azan di masjid jami, ribuan orang yang hadir, ya, ribuan itu pula dia meraih pahala semisal mereka. Nah, kalau pasti mengumandangkan azan di tanah suci sana di musim haji, Jutaan orang yang kumpul, ya sebanyak itu pula dia mendapatkan seperti pahala mereka. Luar biasa. Sebuah keutamaan yang susah dibayangkan. Sangat besar keutamaannya barakallahu fikum. Sehingga ada perbincangan di kalangan para fuqaha, ayyuhuma afdal, al-muadzin amil imam. Dibahas oleh para fuqaha. Mana lebih afdal, muadzin atau ke imam? Masing-masing punya keutamaan. Imam punya keutamaan, muadzin juga punya keutamaan. Dia mengatakan imam lebih afdal, dia mengatakan muadzin lebih afdal. Barakallahu fikum. Sebagian ulama merajihkan seperti Ibn Taimiyah rahimahullah merajihkan al-muadzin afdal. Muadzin itu lebih afdal daripada imam. Dikarenakan riwayat wa ahadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan dan muadzin sangat banyak dan sangat beragam. Keutamanya pun juga beragam. Barakallahu fikum. Ya, masing-masing punya keutamaan, masing-masing punya kelebihan, ya kawan. Imam ada ketentuannya, ada fadilahnya. Muadzin juga ada ketentuan dan juga ada fadilahnya. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Cukup ya? Cukup satu hadis antum hafalkan dan diresapi. Barakallahu fikum. Maka hani'an lil muadzinin. Selamat bagi para muadzin. Semoga ikhlas dalam mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab kafilah huna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhaluha ila kum Allah.